ana wong kok wani ninggalke salat fardu sepisan wae nang jarak niku wak disiksa nganggo rante sangka geni neraka mungah-mungah dawane 70 dirok kurang luweh 40 meter dadi wong mau cangkeme dicangap disogrok nganggo rante niku srok srok srok dibelesekno terus ngantos tembus dubure bareng wis muntup-muntup teko ngisor ya apa gak muntup-muntup terus ditarik geradak nganti ususnya berodoli lah rantai niku bentuknya rak bolong-bolong ngoten sak kelong sak kelong sak kelong la wudiat halqatun minha alal ard la ahraqatha umpama sak pelong rantai niku didekek nang bumi kobong bumi gosong gak ada kehidupan gak ada makhluk yang sanggup hidup niku ninggalke salat fardu sepisan lah wong kene sing wani ninggal salat fardu kira-kira jumlahe pinten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladhi an'ama alaina wa hada wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin Amma ba'd Sadat al-Masyayikh Ulama'an al-A'izzah Wonten ngarsanipun Para alim Para pepunden, para sesepuh Bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai Ingkang dipun takzimaken Pejabat pemerintah saking forum komunikasi pimpinan kecamatan saking TNI dan Polri Bapak Kepala Desa, para perangkat desa lan tokoh-tokoh masyarakat takmir masjid konco-konco remaja masjid konco-konco panitia konco-konco Al-Hihu Group sahabat-sahabat Banser ingkang kita tersenani Bapak, Ibu, para sederek dulur-dulur kula sedaya jamaah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh ad-dunya darul amal la jaza'a wal akhirah darul jazak la amala donya niki panggonane amal boten wonten piwales akhirat iku panggonane piwales boten wonten amal dados ten donya niki panggenan kangge amal bebas amal sae saged amal awon saged ngelampai amal sae nopo amal awon tendonya niki boten wonten piwales nopo-nopo saking Gusti Allah. Sebab piwalese amal sae, piwalese amal awon niku diparingake benjang wonten akhirat. Ganjarane amal apik diparingke benjang wonten akhirat. Siksane amal elek nggih diparingake benjang wonten akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ten donya niki ana wong api amale, api akhlake, api ibadahe. Nggih. Dereng nampi ganjaran napa-napa saking Allah. Ana wong rutin leh nindakke salat dalu. Salat hajat, tahajud, witir, saben dalu. Asale uripe melarat terus dadi sugih nggih mboten. Senaosa rutin leh salat dalu nek asli melarat nggih tetep melarat. Mergo ganjarane salat dalu kalih Allah mboten diparingke ten donya niki, diparingke benjang wonten akhirat. Ana wong wiridan ora mandek-mandek, ten pundi-pundi gawanane tasbih ngelewer nang diputer mawon, wer wer wer wer kotak-kotak-kotak-kotak wer sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati wer sulastri sulastri sulastri sulastri wer asale ireng terus malih dadi kuning nggih mboten. Senajan sregep wiridan nek asli ireng ya tetep ireng. Ganjarane wiridan mboten diparingke ten donya, benjang wonten akhirat. Ana wong wedok lemu maca Quran, maca selawat terus malah dadi langsing, nggih mboten. Sregepa maca Quran, sregepa maca selawat, nek asli lemu ya tetep lemu, kadang malah bunder ser. Nganti ora ana geret-geretane. Ganjarane maca Quran, ganjarane selawat diparingke benjang wonten akhirat. Sebalike para jamaah, tentunya niki ana wong nakal kaya ngapa? Nggih mboten nampa siksa napa-napa saking Allah. Siksane amal elek diparingke benjang wonten akhirat. Ana wong wedokku hobine gambleh. Ngrasani tangga. Ngono kuwi untune ya ora mrotoli. Ilate ya ora mlungker, intil-intile ya ora pritil, ya tetep iso etek-etek, tetep iso ewek-ewek. Mergo siksane ngrasani diparingke benjang wonten akhirat. Ana wong lanang senengane nginceng wong wedok adus. Ngono kuwi matane ya ora picek, tetep mloro. Mergo siksane nginceng wong adus niku ora diwehke nyang donya, benjang wonten akhirat. Tangan digawe nyolong, digawe nduduli bokong, ya ora ciker, ya ora kiting, siksane benjing ten akhirat. Terus ngambung bojone tangga, irunge ya ora gruwung. Sapa ngomong tambah halus? Siksane niku mboten diparingke ten donya, diparingke benjing wonten akhirat. Nun sewu nggih. Ana wong lanang nglakoni zina. Ngono kuwi barange ya ora puklek. Tetep apik wong kenek dienggo neh kok. Nek siksane zina mboten diparingke ten donya, tapi benjang wonten akhirat. Donya niki panggonan kangge ngamal. Balesane benjang wonten akhirat. Saged dipahami nggih? Wong niku nek sugih Nah, kalau kaya ngopo, beling, betik kaya ngopo. Ya sugih. Wong niku nek melarat, kenceng ibadah, ya tetep melarat. Sugih melarat perkara donya niku mboten mergo leh ngibadah. Wong sugih melarat niku pawaan. Ana sing pawaan sugih, ana sing pawaan mbuh gak nyaut tok. Mosok kudu ngadeg aku. Tak baleni. Sugih melarat urusan donya niku mboten ditentokno mergo ibadahe. Sugih melarat niku pawaan. Ana wong niku pawaan sugih, ana wong niku pawaan melarat. Nek pawaan sugih senajan nakal, ora nate salat, Ramadan ya ora poso, ana pengajian ra tau teko, selawatan ya ora tau maca, karo tangga ya ora rukun, nang mendem ae bendina. Iya tetep sugih mergo pawaan sugih. Pancen ngapunten nggih, sing bakat-bakat nakal niku wong sugih. Sobone night club, karaoke, terus iso nggondoli purel. Niku wong sugih-sugih. Sing melarat-melarat jane kepingin tapi ora duwe modal. Wong niku nek pawaan melarat, senajan ibadah mempeng kenceng ya tetep melarat. Sepurane sing sregep-sregep ibadah iki akeh-akeh ya wong melarat. Cobi ten mriki sing sregep-sregep salat jamaah ten masjid niku wong sugih napa wong melarat? Wong melarat, soalnya ora patek duwe penggawean. Lek wonten khataman Quran ngoten niku, sing gelem nderek maca Quran wong sugih atau wong melarat? Wong melarat lek tepak enten kerja bakti, sing nderek tandang gawe jibrat lemah wong sugih napa wong melarat? Wong melarat, sing nang dhuwur panggung nang arah gelem iki. Sugih melarat niku nggih mboten mergo nyambut gawe. Aja dipikir nek sregep nyambut gawe dadi wong sugih. Nek aras-arasan nyambut gawe dadi wong melarat, mboten mesti. Kandhani pawaan kok. Nek pawaan sugih, nyambut gawe ne ora tenanan, santuy. Jare bocah-bocah saiki lak ngono, santuy. Ming duwe toko siji ditelateni, iso haji saben taun mergo pawaan sugih. Nek pawaan melarat najan nyambut gawene ra karuan, riwa-riwi, ngalur ngidul, ngetan ngulon, nibo tangi, mondar-mandir, mobat-mabit, moncat-mancit, kalang kabut, golong, koming, jongkir, walik, ngamal nope, sak pirang-pirang, pergi pagi, pulang petang, poyang, payingan, pontang, panting, pantat, panas, pinggang, pegal, perut, perih, pala, pusing, peringas, peringis, belirak-belirik, pendelak-pendelik, pelorak-pelorok, penculat-penculot, peletak-peletik, perang-perung, penghasilan, pas-pasan, pengeluaran, pol-polan, potongan, pirang-pirang, pajak, pungutan, premi, paketan, pulsa. Ngapalke dhisik ngene iki. Pawaan melarat ya tetep melarat. Mula nyambut gawe kuwi ngibadah, rejeki kuwi jatah. Ayo disaut, nyambut gawe kuwi napa? Ibadah, nek rejeki kuwi napa? Jatah. Gelem nyambut gawe, mbok hasil, mbok ora hasil, mbok bati, mbok rugi entuk ganjaran mergo nglakoni ibadah. Nek soal rezeki niku jatah, sepiro akeh terserah sing jatah. Nggih menika Gusti Allah. Ana sing dijatah akeh kaya aku. Ana menengo kare ngrungokke wae kok. Ana sing dijatah sithik kaya sampean. Lho, atau sebaliknya jatahe sampean sithik, jatahku akeh. Niku terserah Gusti. Terserah Gusti. Makane kula matur sugih melarat niku pawaan. Tunggale lemu kuru. niku nggih pawakan, ana sing pawakan lemu, ana sing pawakan buru. Wong kuwi nek pawakan lemu, najan mangane sithik ya tetep lemu. Lha kuwi kudung putih kuwi. Pawakan, ya wis diet ra karuan, ya senam, ya ngombe pelangsing, melaku ya kaya drum glundung malah. Mergo pawakan lemu, lha wong kuwi nek pawakan kuru, najan mangane akeh banget ya tetep kuru, ra iso lemu, paling iso ya meng atos ngono ae. Engko nek wis metu ya gembok meneh. Sugih ora dadi alamate wong apik, melarat ora dadi alamate wong elek. Niki kersane jenengan boten salah faham. Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang masyarakat niku keliru penilaiane. Yen ana wong sugih dianggap kuwi wong apik, yen ana wong melarat dianggap wong elek. Wong kae kok sugih banget, nah, sugih bener wae, wong ibadahe sregep, wiridane kenceng, mulane sugih. Lah ngarepe omahmu kok melarat, melarat kuwi ngono wong kualat. Salah niku. Halo. Bisa difahami omongan saya? Terus ngene. Ana wong ya janji ndekne ngomong digatekke wong akeh. Saben ngomong dirungokke tiyang kathah, diperhatekne wong akeh, bahkan omongannya mampu menghipnotis dan membius puluhan ribu manusia. Kuwi ora dadi tandane wong apik. Aja teruske leh mung guyu. Guyumu koyo tertuju pada seseorang ngono model. Duh, pimpinan-pimpinan geng penjahat niko wong apik napa wong elek? Wong elek, nyatane lek ngomongi anak buahe yo digatekke, ngomongi anak buahe dirungokke. Mulane sampean aja terus nilai nek iso dadi pemimpin kuwi mesti wong apik. Urung mesti kepilih dadi lurah kuwi mesti wong apik. Urung karuan. Kok ora penak ya tepuk tangane. Iso dadi camat kuwi mesti wong apik, ora mesti. Entapa ngono lah ora ono penjara. Halo. Lho, sebalike ana wong angger ngomong yo ora dirungokke, ora digatekke, gak diurusi. Kuwi ora dadi alamate wong elek. Ngapunten nggih. Kiai, kiai niku umume lak apik to, umume. Iki nek ora takai umume mesti dibantah ambek wong kene. Ya ora kabeh. Umume. Lho ngoten niku nggih kathah kok. Kiai-kiai niku nasehati santrine dhewe niku ora digatekke. Nuturi santri-santrine dhewe niku lho ora direken. Masa ngono ku berarti kiai ne elek. Ayo sapa wani ngarani? Kok kiai? Nabi, rasul nuturi umate ora digatekke niku kathah malah ditentang. Roto-roto. Mulane kula ceramah kok ora digatekke karo jamaah, ora kaget. Mancane jamaah ndablek-ndablek. Allahumma sholli ala Muhammad. Pancen wonten para rawuh sebagian amal saking apike tendonya niki sampun diamboni balesane. Tapi dereng balesan niku nembe ambune mawon. Wonten beberapa amal saking eleke tendonya niki sampun diamboni balesan seksane. Tapi dereng seksa lho niku dereng balesan nembe ambune mawon. Ora digatekke yo. Kados niku lho. Mulyake wong tuwa, birrul waliden. Nyenengke wong tuwa, mbahagiake wong tuwa. Niku mesti uripe digawe kepenak sak anak turune. Estu niku. Sapa wae janji iso nyenengke wong tuwa, mulyake wong tuwa, mesti kepenak uripe sak anak turun. Lho, niki dereng balesan niki nembe ambune mawon. Saman pikir ambune wae kaya ngono, ndah neo balesane. Sebalike ngremehke wong tuwa, wani nyang wong tuwa, nglarakke wong tuwa, mesti sengsara uripe sak anak turune. Ora percaya? Jajalen. Halo. Niku dereng balesane para jamaah, nembe ambune. Sing wani-wani nyang wong tuwa, sing seneng nglarakke wong tuwa, teruske nek pengen puret uripmu. Wonten sing tanglet. Kenging nopo? Ganjarane amal api ora diwenehke nyang donya. Kenging nopo? Siksane amal elek ora diparingke nang donya. Sebab donya iki ora kamot digawe wadah. Donya niki mboten kamot digawe wadah ganjaran, donya niki nggih mboten kamot digawe wadah siksa. Jamaah sekalian, umpama donya iki digawe wadah ganjarane wong mukmin siji mawon mboten kamot. Mboten kamot. Monggo dipun angen-angen nggih. Salat sunnah rong rakaat qabliyah subuh niku dawuhe Kanjeng Nabi, khairun minad dunya wa ma fiha. Luwe apik tinimbang donya sak isine. Niku salat sunnah rong rakaat qabliyah subuh. Luweh apik tinimbang donya sak isine. Umpama diseleh ten donya ora mboten kamot to. Niku salat sunnah qabliyah subuh rong rakaat sepisan sing nglakoni ming wong siji. Padahal wong desa kene iki rata-rata nek badhe salat subuh lak relen salat qabliyah riyen to nggih. Ebret. Ora percaya babar pisan. Ya Allah. Ngetutke mayit tekan kuburan ngantos rampung proses pemakaman. Niku ganjarane diwenehi hadiah emas gedene sak kirat. Nah sak kirat niku dawuhe Nabi rong gunung Uhud. Niku ngetutne mayit sepisan no, entuk emas rong gunung. Lek ngetutke mayit ping pindho gak entuk emas petang gunung. Ping 5 entuk emas 10 gunung. Kuwi wong biasa. Lah nek moden lho sepiro gunungnya modern mboten kamot di seleh no Indonesia gunungnya modern kene lho seleh Indonesia rakamot kasus dunia ini umpomo digawe wadah seksone wong kafir setunggal mawon mboten cekap ono wong kok wani ninggalke sholat fardu sepisan wae neng jarak niku wak disekso nganggo rante songko geni neroko mongah-mongah dawane 70 dirok kurang luweh 40 meter jadi wong mau cangkeme dicangap disogrok ngangge rantai niku srok srok srok dibelesek no terus ngantos tembus dubure bareng wis muntup-muntup teko ngisor nyopo gak muntup-muntup terus ditarik geradak nganti ususnya berodoli lah rantai niku bentuknya rak bolong-bolong ngoten sak kelong sak kelong sak kelong lah wudiat halqatun minha alal ard la ahraqatha umpama sak pelong rantai niku didekek nang bumi kobong bumi gosong gak ada kehidupan gak ada makhluk yang sanggup hidup niku ninggalke sholat fardu sepisan lah wong kene sing wani ninggal sholat fardu kira-kira jumlahnya pinten Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Pun sakniki ngeten. Lajeng ten donya niki dikengken napa? Para rawuh ternyata kula sampeyan diuripna ten donya niki diparingi tugas utama ken usaha dadi wong apik. Idza aradta an tas'alallah fas'al sholahan nafsik sampeyan ki nek njaluk apa-apa nyang Gusti Allah ora usah neko-neko sampeyan yen nyuwun napa-napa dateng Allah mboten usah aneh-aneh nyuwuna kesaenane awak sampeyan piyambak nyuwuna ditata Gusti Allah supaya dados tiyang ingkang sae merga tiyang sae niku disayangi Gusti Allah wallahu yuhibbul muhsinin. Nah sakniki ayo usaha dadi wong apik. Nek iso apik sing tenanan niku apik njaba jero. Yo apik njabane, yo apik jerone. Njabane apik, jerone nggih. Mbah gak semangat to. Teruske apa tak tinggal mulih iki yo. Njabane apik, jerone yo apik. Nek iso, nek ora iso dipentingke ngapiki jero. Najan njabane ora pati apik. Mergo sing dipun nilai kalih Gusti Allah niku sanes njabane, sing dinilai Gusti Allah niku jerone. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wan niyyatikum. Al-hadis kama qal. Ora ngerti ya wis. Nek iso omahe apik, wonge ya apik. Nek ora iso omahe rapati apik ya wis, sing penting wonge apik. Ngono, aja nganti kapi enoma. Kapi enomah yo orang gena. Aku nek nyawang omahe yo seweneng, tapi petok wonge yo senep. Omahe apik, ning sing duwe omah kelakuane elek banget. Wonten mboten? Ten mriki manggene RT pinten? Ditamoni niku suguhane nggih kathah, jajane rena-rena. Tapi sing duwe omah omongane nyelekit, gatel ati. Leh nawake wis jan rang genah. Kuwi nanti pangan kuwi jajan kuwi. Jajan enak-enak tok no kene. Ngarepmu kuwi larang, sekilo regane 4 juta. Kuwi nek potonganmu ya ora ngira kuat tuku. Mumpung no kene nanti pangan. Kapan maneh mangan jajan enak nek ora no kene. Ora usah nganggo isin nanti pangan. Kalu napa mboten kira-kira? Iya kudu nyaduki kok. Mulane nek iso apik njaba jero, klambine apik, wonge ya apik. Nek ora iso, klambi rapati apik ya wis. Sing penting wonge apik, aja nganti kapien klambi. Sampai diomong wong akeh. Eman ya klambi ngono nang dienggo wong kuwi. Tapi en wong sak apik-apike klambi niku nek dienggo wong nakal. Umpama wonge digepuki wong sak pirang-pirang, ya sak klambine kata digepuki. Mboten kok klambine ditetel sik wonge lagi digepuki ya ora. Eh Mas, Mas Bapak, tolong dijawab. Nek ora dijawab nesu aku. Umpama sampeyan ki dituki wong wedok loro, dikongkon milih salah siji. Sing siji wonge ayu, klambine elek. Sijine wonge elek, klambine apik. Zaman milih sing ndi Mas? Oh, milih sing ayu, klambine apik. Nah, kuwi wis dirabi wong. Iki piye to bojone wong mbok pilih. Iki kari loro, Mas. Sing mang wis dirabi wong. Iki kari loro. Sing siji, wonge ayu, ning klambine elek. Sijine, wonge elek, ning klambine apik. Saman milih ndi? Milih sing ayu, najan klambine elek. Klambi elek ya wis, sing penting wonge ayu. Wong ayu ora klamben ya ora apa-apa kok. Malah nek wis dadi bojo klamben rapet-rapet ya diudari. Modele kon nyoplok nganti ra kober klamben. Apa klambi? Ngopo to kok takjak ngapiki njaba jero? Lho misine Kanjeng Nabi ngoten kok. Kanjeng Nabi sing dikengken nyontoh kalih kula panjenengan niku napane jerone kok akhlake nggih mboten? Akhlake. Mula lek jenengan teliti Al-Qur'an, tapi ra ngira kober potonganmu. Mulai suratul Fatihah sampai terakhir minal jinnati wan nas, tidak akan Anda temukan satu ayat pun yang memuji tentang kegantengan Rasulullah. Bahkan enggak ada satu lafaz pun yang memuji tentang ketampanan Rasulullah, kegagahan Rasulullah. Padahal Rasulullah ganteng, tampan, gagah, keren, sempurna. Tapi enggak ono pujian tentang itu. Mulane sampean ora dikongkon nyontong gantenge Kanjeng Nabi, ra ngira iso wong potonganmu ngono. Tidak ada yang memuji tentang nasabnya Rasulullah, padahal nasab Rasulullah nasab terbaik di dunia ini. Abdullah Abdul Muthalib, Hasyim Abdul Manaf, terus nasab terbaik. Tapi dalam Al-Quran enggak pernah Allah memuji tentang nasab Rasulullah. Tidak akan Anda jumpai satupun ayat Al-Quran, bahkan satu lafad pun yang memuji tentang kepandaian Rasulullah. Padahal Rasulullah pandainya luar biasa. Yang akan Anda temui adalah pujian Allah terhadap Rasul kekasihnya itu mengenai akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allahumma salli ala Muhammad. Mulane tak jak ngapiki njaba jero nek ra iso penting non jerone. Rata-rata menungso niku duwe watek seneng ngapiki njaba, ora pati seneng ngapiki jero. Niki wateke menungso. Seneng dandan-dandan njaba, ora pati seneng dandan-dandan jero. Sampai ibu-ibu niku lho, nek arep petuk wong lanang liya, dandane yo apik-apik. Kaya ngene iki dandane yo wayu-wayu kabeh. Soale kan arep petuk Anwar Zahid. Makasih. Lho tapi nek arep petuk bojone dhewe lho ora gelem dandan. Penguk-penguk yo titokke. Tengik-tengik lebus-lebus yo titokke. Mlaku simpangan sing lanang semaput. Ora usah guyu kelakuanmu yo ngono kuwi kok. Luweh seneng ngapiki njaba ora pati seneng ngapiki jero. Seneng ngapiki wong njaba ora pati seneng ngapiki wong jero. Ana wong wedok nyekel HP. Kuwi nek ditelepon bojone dhewe ya diangkat tapi jawabane ketus banget, judes. Ngapa telpan telepon ngopo kok kean pulsamu apa piye? Ora usah telpan telepon, mara dipateni tek. Bareng sing nelpon wong lanang liya kuwi seneng guyang guyu mesam-mesem nganti mlakune mobat mabit. Nubruk cagak lho ora kerasa. Sampeyan saiki nondi? Enten boten sing ngoten niku? Enten ki wonge teko kok. Aku ngerti wonge, pokoke wonge kudunge abang. Wong WA lho WA. Nek sing ngecat bojone dhewe iku nek jawab ya singkat-singkat. Misalnya aku ora ngerti, aku ora roh ngene jawab mek gak ngene tulisane mek rong huruf G karo katok. G kan ngono to. Tapi nek sing ngecat wong lanang liya yo kata-katane dawa-dawa, diapik-apike, dimanis-maniske, diperindah, nganti kaya emoji macem-macem, godhong waru abang ibek pokoke. Ana sing tempelke no pipi tengen kaya wong perot ting. Dek nyang batuk teng, terus sirah dhuwur dikai bunder biru. Ngono. Ha nek bojone dhewe ya dituki kepelan ngene. Nambek palu ngono. Menungso niki duwe watak seneng dandani njaba tapi ora seneng dandani jero. Sampai wong desa napa niki namine? Dong waru nggih. Ya, nganti wong dong waru kidul niku deloken nek bangun omah rata-rata sing diapiki ya terase. Jero kamar elek ya wae, sing penting terase ape. Padahal nek diangen-angen teras yo mek jagani wong liwat. Nek wong liwat kok dipenting-pentingke. Padha-padha ngono ya ora usah bangun omah, mbangun teras ngono. Ngapiki wong jaba ora gelem ngapiki wong jero. Ndek dhuwit lho nek sing utang wong jaba, gampang leh ngeculke, diwenehi. Bareng wong jero dhewe, dulure dhewe, keluargane dhewe, ora diwenehi utange, kuwatir gak disaur. Padahal Kanjeng Nabi leh pesen khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Saapik-apike sira kabeh iku wong sing paling iso ngapiki nyang keluargane dhewe. Lah aku iki dawuh Kanjeng Nabi, wong sing paling iso ngapiki nyang keluargaku. Kula sampean nak mboten no. Lah keluarga sing paling parek, wong jero sing paling parek perlu diapiki sapa? Bojo. bojone kudu apik njaba jero nggih Bu nggih. Heeh, mergo sing dirasakno bojone niku ya njaba jero. Njaba jero. Tapi sing paling kena dirasakno bojone niku mboten njaba, endi? Jero. Njaba ki apa? Jero kok mulane ana wong lanang ganteng, bagus, gagah, gentle. Endi bojo wetok welek cilik entik metekel kunting jemburis. Tapi rumah tanggane bahagia, tentrem, gek sing lanang ya sayang banget najang sing wedok welek. Nganti dipoyoki kanca-kancane. Mas, Mas, duwe ingon-ingon kaya ngono kok telaten. Cara aku ya tak tuntun no pasar sapi kok. Ijolke pedet. Nek jawab pripun? Le aja ngono. Pancen kowe ndeleng jabane, kowe ora ngerti jerone kok. Nek jerone bojoku iki didu karo bojomu, susuk, Bro. Ngono. Mergo ndekne wis ngrasakno jerone. Mbah apane ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah saiki supaya dadi wong apik pripun? Niki rumus. Pirengke to? Kula mboten dangu kok. Pertama menengo. Pertama ayo nglakoni apik saisone. Nglakoni apik niku saisone. Ora usah maksa-maksa kok. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Iki dirungokke apa ora ya? Wis cara Jawa wae, cara Jawa wae. Ayo nglakoni apik saisone. Nek ora iso piye? Disaisake. Engko suwe-suwe iso. Niki rumus kok. Nglakoni apik saisone. Nek ora iso disaisake. Engko suwe-suwe iso. Mangkane ngendikane para sepuh, nak wong jenenge wae menungso. Nek dimen-menke suwe-suwe dumunung iso. Menungso. Nek dimen-menke suwe-suwe dumunung iso. Iki jenenge ilmu otak atik matuk. Sak Indonesia sing duwe ya mau aku tok. Mulane larang. Lah terus rasang guyu rame lurun ngono kok. Rame lurun manggon ngarep. Sampeyan ngelakoni salat, nang ditindakke salat. Pokoke salat ae. Ora khusuk ya ben. Terus leh salat. Ora khusuk rapopo. Dikhusuk-khusuke. Engko suwe-suwe iso khusuk. Niki rumus, Bu. Baleni, baleni. Sampeyan salat, nang salat, ora khusuk ya wis. Nang salat ae. Dikhusuk-khusuke. Engko suwe-suwe iso khusuk. Wong dong waru kita larap sholat kok ngenteni khusuk okeh rasidone. Kapan sampean iso khusuk? Halo? Ra khusuk ya wis nang sholat dikhusuk-khusuk ke tiang-tiang sing sakniki sholatnya saged khusuk niku kawitane nggih mboten khusuk Bu. Kawitane ya ora iso khusuk Pak. Tapi ndek ini sregep, sholat karo belajar, belajar, belajar dikhusuk-khusuk ke akhirnya iso khusuk. Pertama ya ora khusuk, ora apa-apa nang sholat ae. Kawitane oleh melung keretok. Allahu Akbar. Ora apa-apa, mayan entuk melung kere. Nang sholat ae. Terus belajar khusuk, dikhusuk-khusuk ke. Mulai niat usholli. Usholli. Usholli. Us us us us us us usholli. Khusuk khusuk ke. Engko suwe-suwe iso khusuk. Ngoten nggih? Ngoten nggih? Ra khusuk ya wis, pokoke salat. Sama narap sedekah, nang ditokke sedekahe. Nyoh nyoh nyoh nyoh nyoh. Ra ikhlas ya wis, pokoke sedekah ae. Terus diikhlas-ikhlaske. Engko suwe-suwe iso ikhlas. Wong dong warung arep sedekah ngenteni ikhlas, yakin ra sida sedekah. Potonganmu ra tau ikhlas. Wis buka dompet sret duwite diodo sret. Ora pati ikhlas bali. Ra ikhlas ya wis nang sedekah. Diikhlas-ikhlaske. Niku latihan engko suwe-suwe iso ikhlas. Nun sewu. Mulane nek cara kula sedekah niku sing penting mboten ikhlase. Sedekah niku sing penting akeh. Ora ikhlas ya wis, pokoke akeh. Wis, oh. Dibantah ya bene. Aku siap dibantah wong sak Indonesia. Sedekah niku sing penting mboten ikhlase, sing penting akeh. Ora ikhlas ya wis, pokoke akeh wis ngono ae. Nyoh nyoh nyoh nyoh nyoh nyoh nyoh. Engko suwe-suwe ikhlas. Ora ikhlas piye wis kadung teh akeh kok. Nek sedekah sing penting ikhlas, yakin ra ngira akeh sedekahe. Iku prinsipe wong medit. Sing penting kan ikhlas. Niku prinsipe wong cetil. Ora ngira akeh sedekahe, sampe tuwek ra ngira tau sedekah akeh. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin. Kula wangsuli malih. Sedekah niku sing bener mboten sak ikhlase. Sing bener sedekah niku sak pantese. Sanapane, Bu? Balene meneh, sanapane? Niku sing bener. Napa bedane sak ikhlase karo sak pantese? Nek sak ikhlase niku sing penting ngetokke. Mbah pira pokoke ngetokke. Mbah pantes, mbah ora pantes, pokok ngetokke. Niku sak ikhlase. Tapi model ngene iki akeh ora ikhlase tinimbang ikhlase. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham? Paham? Niku nek sak ikhlase. Sing penting ngetokke. Mbah sepira sing penting ngetokke. Mbok sithik mbok akeh sing penting ngetokke, tapi akeh sithike. Mbok pantes mbok ora pantes sing penting ngetokke, tapi akeh ora pantese. Embo. Ngerti ora pantes. Wong ana infak keliling lho kanggo masjid, nyemplungi meng 2000. Padahal kalunge gedene padha rantene kapal. Mlaku nganti mbungkuk-mbungkuk. Ngono ku jenenge ora pantes. Wong gelange renteng-renteng kiwa tengen mulai ugel-ugel tekan kelek. Kaya jaran kepang lek mlaku nyekeh-nyekeh. Kokean gelang. Sedekah nang mek 1000 lak ora pantes to jenenge. Omahe lho 3 lantai, apik. Ana wong ngemis. Wonge wis sepuh cacat, ora diparingi malah diilok-ilokke. Lagi bar kok kene tutuk kene meneh. Langganan. Balik keluyur keluyur keluyur keluyur berebes mili. Ana wong ngamen nggawa gitar wis sopan permisi lagi diunekke jreng prei. Ya Allah, ora pantes. Sak pantese itu disesuaikan dengan kadar kemampuan. Tentu saja ukuran pantes nggo wong sugih ambek ukuran pantes nggih wong melarat niku beda. Nek wong sugih pantese ngetokke sedekah yang semono kae. Semono kae, soalnya wonge ora ana kene. Nek wong sedengan pantese ngetokke sedekah ya semene iki. Lah nek wong melarat ya semono kuwi. Mahalakam ru'un ya'rifu qadra nafsih. Wong kuwi ora bakal rusak yen ngerti dedek pawaane. Nek pawaan banyak, ngetok kendok ya sing gedhe, sepadha ndok banyak. Pantes to ngono kuwi. Ana banyak ngendok nang gedhe, pantes. Nek pawaan bebek, ngetok kendok ya sedengan, sepadha ndok bebek. Pantes. Lah nek pawaan emprit, ngetok kendok ya cilik sepadha ndoke empret. Niku sak pantese. Ana banyak ngetok nendok nang cilik sepadha ndok cecek. Kuwi banyak edan. Ya diguyu wong akeh ya. Jerene wong-wong banyak edan. Banyak kok ngendok sak ndoke cecek. Tak saduki kapok. Saduki tenan ya ndeteng-ndeteng mek melet-melet. Nah sebalike ana mpret nanti kongkon ngetok kendok sepadha ndoke banyak ya ndondomi suwek bro mlakune nganti mekeh-mekeh kegedhen. Nganti mprit padha mprit iso omong-omongan sak kancane. Mbak, sampeyan jahitan piro, Mbak? Aku jahitan 7, Dik. Akeh aku, Mbak, aku malah jahitan 9. Wis kapok tenan, Mbak, aku mau ngendhok meneh tenan. Loro leh ngeden-ngeden. Iki nek tak terus-teruske iso dobel tenan aku. Ten desa mriki kathah pundi? Banyak kalih mprit. Akeh mprite opo akeh banyake? Ironinya masyarakat kita ini lihat apa ada pembangunan masjid, musola, gedung TPK, madrasah diniyah itu yang dipeleteri, yang diuber-uber kan bayar, yang ngemprit-emprit itu dipaksa kan ngendok lalu yang banyak-banyak ini orang metundoknya mek bengak, bengok ngak, ngak, ngak yakin ini yang tepuk tangan emprit kabeh. Nanti lihat ada pembangunan masjid, musola, gedung TPK, madrasah diniyah yang ditarik iuran, kongon bayar, yang melarat-melarat yang suge-suge, jari ini tokoh-tokoh masyarakat ini ropat-rapat, nyorotor, rame tuh duwite hidup mprit para mprit-mprit sedaya. Sing nang panggung rawani guyu wong banyak mat. Iki banyak majer kabeh iki. Nesu ya bene. Lah terus. Ya wis. Ya jame anyar. Entuk wingi teko Hong Kong. Larang ora kaya jamu. Nggonmu kodanan mati to. Ya ora entuk karo sing ngekeki kok ya. Terus ngene. Sampeyan ustaz rungokke to. Nglakoni apik saisone. Nek ora iso disaisake, engko suwe-suwe iso. Sampeyan ngaji, ora paham ya wis, nang ngaji terus. Engko entuk kefahaman dhewe jenenge barokah. Mulane prinsipe wong ngaji niku kaya tanduran. Allahumma sholli ala Muhammad. Tanduran ini yang penting gelem diincepke manut diincepke manut dan si manut diincepke engko ambek Gusti Allah ditukulke godhonge ditukulke kembang ditukulke buah mergo gelem diincepke ngaji yang ngono yang penting gelem mancep no majelis pengajian paham ra paham ra urusan pokoknya mancep bae engko ditukulke godhong rupa ilmu manfaat ditukulke buah rupa urip sing barokah sampeyan ngingeti apa to Bu teruske mboten oh ngingeti tukang syuting nah kuwi kali kok mbok syuting to Bro Bro golek sing trimpul-trimpul kuning kuwi. Nggonmu mbok cemplungke nokono kentir tekan kene. Kok ya. Diteruske mboten niki? Nggih. Sampeyan wiridan, zikir, selawatan, ora paham artine ya wis. Teruske. Lehmu wiridan, teruske. Lehmu zikir, teruske. Lehmu selawat. Ra paham artine rapopo terus kae mesti sampean entuk syafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Nek istimewane wong selawat ngene Bu, paham ora paham ngerti ra ngerti entuk ganjaran. Nek selawat wis ora katik nganggo syarat apa-apa. Ora kudu rampung salat, ora kudu duwe wudu. Saman karo mlaku selawatan kena, karo lungguh selawatan kena, karo ngadeg selawatan kena, karo mapan turu selawatan kena. Maca selawat sepisan nek dibales Gusti Allah minimal ping 10. Nah selawat saking Allah niku artine rahmat. Berarti sampean maca selawat sepisan sampean diparingi rahmat Gusti Allah paling sithik 10. Nek Gusti Allah wis selawat para malaikat niku melu-melu sedaya malaikat nderek selawat nyang sampean. Nek sholawat teko malaikat kangge kula sampeyan niku artine istighfar nyuwunke ngapura alhamdulillah. Dadi sampeyan maca sholawat sepisan ae entuk rahmat teko Gusti Allah paling sithik 10 sedaya malaikat nyuwunke ngapura dosa-dosa sampeyan. Lha ngono kok ora gelem nyang iki piye to? Halo. Halo. Rapah martine ya wis rapopo teruske lehmu selawatan. Mbok kira sing ngene-ngene iki maca selawat paham martine ora blas. Kadang mengintuk gayane tok. Ambek merem-merem kiyer-kiyer. Kadang yang mengintuk gayane tok. Oleh merem-merem rakat aina ya syauqan pakane artinya apa mas mbuh wali thayyiban tadar fata'ishqan kuwi maknane apa mas roh fa ataitu ila habibi kuwayane mek ngawene ngene padahal ora ngerti karepe rapopo teruske apa meneh bocah-bocah sing mengintuk ngono. Nuwi tek ana ngerti artine apa ora Mas? Roh. Halo. Halo. Rapopo, ngaji ngene iki ra paham ya wis. Ngaji terus kanggo barokah. Sepoke wayang guyu melu guyu. Nek rampung tekon kancane, apa no mau sing diguyu? Genah-genah kok. Sampeyan sampeyan maca Quran niki rungokke to. Tak ketokke sing maringi ben ngerti. Kan niki langsung viral tekan endi-endi ngono. Sing maringi mesti ngerti. Iya. Menengo kowe, kowe ra tau ngekeki ngono kok. Maca Quran ora paham artine rapopo diwaca terus engko suwe-suwe difahamke karo Gusti Allah. Eh, aja duwe prinsip ngene. Aku janjane yang seneng maca Quran, tapi ora paham artine kok. Sing penting kan artine. Nah, aku ora paham, mulane aku wegah arep maca Quran. Kuwi asli wong goblok ning pinter ngomong wong. Ora paham artine yo ben rapopo, terus leh maca. Engko suwe-suwe dipahamke ambek Gusti Allah. Padha karo ngeten. Jenengan iki wong Jawa. Ora ngerti bahasa Arab. Urip nanggone lingkungane wong Arab. Utawa jenengan pas tindak haji, tindak umroh Mekah Madinah ten mriko omong-omongane nganggo bahasa Arab. Eh mbok ra digatekke kok. Terus mboten? Ora ngerti yo wis pancene wong Jawa kok kadang-kadang ten Arab niku yo ka Arab-Araben. Ketok enten plakat tulisannya Arab alif ya sin kaf ro ya mim kenek wong kene yo diwaca alif ya sin karim padahal sing bener unine es krim kenek wong kene yo diwaca alif ya sin karim tunggale ha mim ain sin kaf ngene sing maca ha ma ngasako hamim ain sin qaf hamang asaqa pun sampean iki umpama ya sampean iki wong Jawa terus urip nang lingkungane wong Arab gek sampean ora paham bahasa Arab dijak omong-omong karo wong Arab wis gelem melu gembul terus nek ana wong Arab omong-omongan nungku suwe-suwe sampean iso paham karepe wong Arab najan sampean ora iso ngomongke. Kok kaya ora percaya ya. Kula niki ora iso bahasa Inggris, tapi sering diundang ngaji ten luar negeri. Nek tepat ten imigrasi, bahasane bahasa Inggris. Aku ora iso. Aku dijak ngomong iya wae. Suwe-suwe, lho, aku iso paham karepe wong kono. Padahal aku ora iso. Modalku mek loro kok nang luar negeri. Yes karo no. Pokoknya kapan gratis ya yes, nek bayar no, wis kuwi tok. Lho nyatane aku ya bola-bali diundang yang luar negeri, padahal aku ora iso bahasa Inggris. Tapi aku paham karepe wong sing ngomong nganggo bahasa Inggris. Padha kalih ngeten. Ibu-ibu jenengan umpami gadah bayi cilik. Wis suwe nek bayi niku cilik. Gede bapake. Terus bayi niku jenengan cak omong-omongan. Jenengan saged memahami omongane bayi niku napa mboten? Mboten, gak apa-apa ora paham ya wis. Jangan ngomong terus. Engko suwe-suwe jenengan saged paham karepe bayi. Najan ora paham omongane. Duwe bayi dijak omong-omongan, ibune ora paham terus nesu-nesu. Dijak omong-omongan ora kena dipahami. Wis, moh ngomong maneh karo kowe salawase. Akhire bayine ora dijak ngomong babar pisan. Bisu anake. Ora paham ya wis, jak ngomong wae. Terus jak ngomong. Engko suwe-suwe ibu-ibu iso paham kok karepe bayi. Dan itu terbukti rata-rata ibu-ibu saged memahami omong apa karepe bayine. Bayi turu bengi-bengi dibokke. Lha kok ngelilir nangis sikile mancal-mancal kerencalan ngene lho. Ngono ki ibune yo paham karepe kok. Pipis iki anake iki. Mangkane ngelilir lah pipis kok. Paham berarti njaluk ganti popok. Bareng disalini popoke anteng turu meneh. Mboten suwe nangis ambek neblek-neblek dadane apa apa apa apa apa ama ama ama ama apa apa apa ama ama ngono ku ibune yo paham karepe bayi kok ngelak to sayang ngelak anake berarti njaluk pentil ngono ku dikeki yo meneng diterogohke srek terus diodos wereng diuntir. Kuwi ana juruse, Bro. Anggetmu angger njukuk ngono. Ana juruse. Terogoh dhisik, sret. Diodos, diuntir, wer. Aku ngene iki penelitian. Malah sak praktek ya. Paham karepe kok ibu-ibu. Terus esuk bayine dibokke. Lah kok glebak ngiwong, glebak nengen, nampi guyang guyu. Glebak nengen. Glebak ngiwong. Ngene iki ibune ya paham karepe kok. Iki wis njaluk adik iki. Langsung goleki bapake. Mulane ana wong alim kok sergep maca Quran, insyaallah bakal alim lesane, alim atine. Ana wong goblok tapi sergep maca Quran, ya tetep goblok. Tapi atine landhep. Gobloke tetep. Wong niku wis asli. Tapi atine landhep, peka dan sensitif terhadap kebaikan. Manten ngoten. Piye ya wong-wonge. Terus ngene, iya ya. Lah terus nuruti perintah niku, Bu. Bu. Dengan penuh semangat. Semangate niku lho sing penting. Niki subhanallah luar biasa. Padahal wau rampung Jawah nggih. Udan terus kaya ngono ning jamaah nganti ya Allah tekan kono-kono niku lho. Gek saking semangate masyarakat mriki. Kangen banget sama Anwar Zahid. Makasih. Kamu tuh ngerti banget perasaan aku. Sapa ngomong endele? Sing mbok kangeni yo endele iki kok. Sing paling dinilai Allah teko kawulane niku sepira nurute. Leh nurut niku lho sepira. Mulane takwa niku maknane nurut kok. Diperintah mangkat, dicegah mandek, niku jenenge nurut. Paham? Paham? Semakin nurut, semakin disayang Allah. Sama nek pengen disayangi Gusti Allah, sing nurut. Apa wae nek nurut disayang kok. Apa wae nek nurut disayang. Nang lanang ya. Duwe bojo, ora patek ayu, tapi nurut, sabar, ikhlas, setia, neriman banget. Sing lanang ya sewayang modele kudu ngingoni terus. Mboti rambak-rambak ke godong pring apa godong jati. Sak duwene lho diwenehke. Ora eman belanjani. Sawah sak parine kekno. Ayo nyaut. Sawah sak parine banteri, kandang sak sapine, garasi sak mobile, omah sak isine, serwal sak isine. Eling nurute. Najan rupane ora pati ayu ning nurut. Ya kudu mblanjani. Duwe bocor rupane ayu ning ora nurut, bantah gek wani. Pegah arep mblanjani eman, ndek dhuwit arep diwenehke lo eman, mending ge nang warung. Apa maneh rupane wis welek ora nurut niku jenenge taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Bojo ngono ku ya kubur ae le kesuwen. Ya Allah, ya Allah. Rungokke iki wong wedok-wedok iki lho. Wong wedok iki najan ora pati ayu, ning nurut, sing lanang sayang banget, lara sithik gubuh leh nambake, padahal meng mumet sirahe lho, ora nemen, sing lanang ngerti ngono, yang ayo nyang dokter yang. Ayo ta nyang dokter sampean ketok lemes ciri sing wedok. Enggak Mas, aku enggak apa-apa kok. Enggak, pokoknya nang dokter, kamu enggak boleh sakit. Aku enggak mau kalau kamu sakit. Kamu ngerti kan, tubuh kamu itu tubuh aku juga. Mengtrimo mumet wis gubuh leh nggawa nyang dokter. Eling nurute, ayu ra nurut, gah. Lara ora kudu nambake, malah beneran. Waras sing gatel ati yo. Nek ngene iki kan prei. Cara kepeksa nambake yo ora usah nyang dokter entek-enteki duit, cukup nyang puskesmas. Yang penyakitnya lumayan parah digawa nyang puskesmas yo. Ora mandi, puskesmas singkatane pusing kesel masuk angin. Wong kene iki ra tau urung ngono kuwi. Ya Allah, katrok. Iki pancene operatore iki ya endel pisan kok. Ngono dipamer-pamerke. Ora usah nganggo kuwi, tekan erek kene tak balang sandal. Nah aku galau lah digatekke gara-gara kalah saingan karo kae kok. Ora usah handel to operator, ora usah handel. Ora ngerti wong kene iki katrok-katrok. Ya pantes wong omahe pinggir kali. Teruske mboten iki? Rungokne. Zaman umpama duwe tip, zaman lawas lho. Duwe tip nang nurut. Seneng disik-isik terus, disetel cetek muni. Dipateni cetik meneng. Digedhekke wer banter. Dicilike ser alon. Nurut. Setel azan ya muni azan, setel qiraah muni qiraah, setel selawatan muni selawatan. Disik-isik terus dieman-eman. Arep dituku wong ora entuk iki tip riwayat kok. Duwe tip nang ora nurut. Disetel cetek meneng. Dipateni cetik tinggal turu muni dhewe. Disetel azan imunine dangdut koplo. Disetel selawatan misuh-misuh. Aku tuh nutuki to tip model ngono. Apa maneh seorang muni yo diganti baterai. Anyar-anyar utawa dicopke nang stop kontak. Akhirnya tombol power itu penek. Cetek ngono krok krok krok krok krok krok krok krok krok. Iki baterai ini, iki paling iki baterai ini diganti sing anyar plek plek plek plek cetek krok krok krok krok krok gelombange dilek krek krek krok krok krok krok. Sampeyan duwe tip nang ngono sampeyan napake? Banteng mergo sampean goblok. Tip bosok banteng. Ya Allah. nek sampean cerdas yo ora kok dibanting ngono. Dandani yo. Buka krek krek krek krek krek apane to yo iki. Oh alah solderane ucul. Jokono solder. Ora ngombe aku. Modelmu kok iri ngono modelmu. Munggah gentenono apa piye? Pengen dibandemi wong akeh wae. Rumangsane ngene iki gampang ngomong nang ngarepe wong ribuan ngene iki dipikir gampang. Angel ngene iki main pikiran ora mung trimo swara tok, ora mung tenaga tok, ya tenaga, ya swara, ya pikiran, ya ati, konsentrasi, mental, emosi, campur modale. Makane larang yo pantes. Dadi ngene iki. Ana sing arep njajal munggah kene gentenono aku. Ana ora kepuyuh-puyuh nyang panggung kowe. Ini ki dipikir orang angel ngono po. Selawatan ini ki gampang. Sing diapal ke wis kuwi wae. Semakin dikenal semakin disenengi. Ini selawatan. Lagune semakin dikenal semakin disenengi. Ini ceramah. Wis tahu diunek ke ini. Wis tahu ngono kuwi jajal. Yang ini ki masuk mikir. Seram mikir. Halo. Halo. Aku arep ngomong apa iki mau. Mergo rusak solderane, di solder ces krek. Sijine, oh iki sijine ucul pisan iki. Solder meneh ces klek rampung. Mari ngono disetel cetek. Saudara pendengar dimanapun bisa menangkap suara kami. Yo saweneng. Sampeyan nek manut nurut nyang Gusti Allah, ya disik-isik terus sama nambe Gusti Allah, disayang nambe Gusti Allah. Lek sampeyan ora nurut, disolder sampeyan. Lah soldere Gusti Allah kuwi jenenge neraka. Neraka iki nggo nyolder sampeyan. Lah pengumuman neraka kuwi wis dadi. Jaman aja ngomongi kanca, tenang ae Mas, nerakane urung dadi kok. Urung dadi piye wis dadi suwe wis neraka kuwi. Aku krungu-krungu wis suwe dadine. Mbok anggap urung dadi ya. Aku nggo nyolder sampean. Ces. Ces. Nah, engko nek wis kenek dilebokke swarga. Ya mlebu swarga, tapi bekas solderan. Jeje karo ngene-ngene iki ora tau disolder. Kok kaya ora trima ngono modele. Eh, lan nurut piyambak niku mboten sami. Ana sing la haula wala quwata illa billah. Wong kene iki urung krungu kabar menawa. Saiki kuwi hitungane per menit. Lha ngeten. Wong nurut piyambak niku mboten sami. Ana sing nurute level atas, nurut tenanan. Ana sing sedengan, ana sing syukur nurut ngono. Syukur nurut. Apen-apen. Ngeten. Wong niku nek nurute level atas, bijine akeh. Rahmate Allah sing diparingke akeh, swargane dhuwur. Kan swarga niku kelas-kelas to, Bu. Swarga niku 100 kelas. Mulai VVIP, eksklusif, lux, first class. Ora usah mikir we ora tekan kono kok. Nganti kelas ekonomi paling rendah. Wonten donya wis wonten gambaran hotel niku mawon nggih kelas-kelas mulai bintang 5. Wih nek bintang 5 lagi mlebu nyes. Ambune wangi, harum, sedap, bersih, resepsionis iki yo rapi-rapi, ganteng ayu. Pakaiane rapi-rapi, nang bersih, fasilitas kamare lengkap, bintang 5. Yo ana sing syukur hotel melati. Yo mambu celurut yo. Anduke yo kumel. Kadang no kasur yo no telek cecek. Nang pelayane iki kasar-kasar. Mlebu nyapu iso glodak-glodak. Kuwi teko kari manggon ngarep. Kaya wong penting-penting dhewe. Balane iki to. Meh arep tak saduki iki mau. Teko kari mara metingkring nang kono. Vokalis yo ora. Manggon nang ngarepe penerbang. Fungsimu apa nyang kono? Penggemar teko keri manggon nang jero kali kono lho. malah miyak-miyak barisan kaya ben nesu ben mulih meneh. Terus kene mboten niki. Heh. Wong niku nek nurute tenanan. Ngaji niku semangat. Nembe ningali wonten baliho, spanduk, pamflet diwaca kok enten tulisan hadirilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi bersama mbok sapa ngono. Pokoke bersama mbok sapa ngono. Lagi weruh tulisan ngono tok semangat membara. Kapan iki acara niki? Nyang ndi iki ya? Oh nyang Dong Waru Kidul tanggal 1 November. Ya ayo nggih rombongan, ayo nggih rombongan ngono. Padahal lagi weruh tulisan karo ning fotone mbok sapa ngono. Yo ora GR kok nek foto sampean yo ora payu kok. Ngono kok ora mergo ganteng e kok. Ngono lho. Mangkat, tapi nek ora pati nurut ningali wonten baliho wonten spanduk malah nesu-nesu ngene iki lho ngebek-ngebekin dalan yo ngene iki. Ngewenge wong liwat. Wong niku nek nurute level atas begitu mendengar suara azan gemeter rodok siap-siap model. Kuwi omek ki mbahas apa to kuwi? Oh ana anake nangis. Kuwi nang dijejeli pentil kuwi. Kuwi kapan ora dijejeli pentil orang ngira mandek. Mereka pengapesannya yang mengkui apa wae yang urung petuk pengapesannya orang iro mandek tunggalin ini loh irung neng milih terus getih milih getih nih namanya apa cara mereka? Mimisen niku nek urung petuk pengapesannya orang iro mampet dijejeli kapas tetep milih getih dikei gombal tetep milih getih pasangi baut ukuran pas plek plek tetep milih getih urung petuk pengapesannya bareng dijejeli godong suruh srek srek mampet kuwi pengapesane. Menengane pengajian kok ana bocah cilik nangis. Seneni karo ibune. Menengo, menengo. Ngene iki Bu Isin. Ra ngira meneng apa meneh karo dicethot iki. Ya meneng ora. Hei, meneng ora. Tambah banter. Urung petuk pengapesane. Bareng dijejeli pentil. Mingkem. Kuwi pengapesane. Dan itu juga berlaku untuk bapake. Bapak-bapak kudu paham maksud kula ngono. Kudu ngerti pengapesane ibu-ibu. Duwe bojo kok cerewet. Ngono kuwi dituturi percuma. Didalili mendal, dinesoni malah gede volumene. Pengen mampet temple ana duit plek. Mingkem. Terus mundur alon-alon. Sret, sret. Seret neng sepi orang neng suarane. Ini kudu paham. Wong wedok kok nesu gondo melakoni seringkut seringkut sledot sledot sentiet seringkut seringkut sledot sledot sentiet melebu kamar lawang ditutup jebret. Nabis nyang jero kamar blek mengkurep. Ini gayane wong wedok mengkurep. Lah wong wedok ini nabis kadung mengkurep pak cutik cutik aneh angel. Gini wong lanang ora cerdas bingung iki tak cutik nganggo apa wis ngono kuwi angel pak najan dicutik nganggo linggis ora kena apa mana linggis mundhek wong lanang cerdas ora usah bingung perkara nyutik gendelke dhuwit selehno pinggire plek tinggal metu nyang bali tenang lunggu entenono 15 menit engko terus eneng wong klemer klemer tekan sanding sampean terus ngene gaweke kopi apa piye enten mboten sing ngoten niku rata wong kuwi pengapesane wong niku nek nurute astagfirullahalazim ki piye to yo nek nurute nyang Gusti Allah level atas kerungu azan gemeter atine kepingin moro ora jamaah nu urip kaya ana sing kurang ora penak kabeh mergo mikir salat subuh kuwi ra salat sing paling abot nggih napa nggih sampeyan nek jawab nggih sing banter maksudnya ben padha karo aku. Tak baleni, salat subuh iki direkam lho ya. Sing banter, salat subuh iku rak salat sing paling abot. Nggih napa nggih? Yes, berarti padha ambek aku. Lu jujur toh. Tapi nek wong nurute level tinggi, gak peduli salat subuh. Jamaah, mikire ngene kok. Dua rakaat qobliyah subuh saja lebih baik daripada dunia seisinya. Niku nembe salat sunnah qobliyah e. Apa meneh salat subuh e sing fardhu kuwi? Sepiro ganjarane? Apa maneh dilakoni kelawan berjamaah? Arep ora menyang eman. Wis to, najan lara e panggah gremetan tekan masjid kok umpama ngerti ngono. Sangingane ora pati ngerti wong Deng Waru Kidul mulane Deng Waru Kidul ki masjid nek wayah subuh wonge karo cagake luweh akeh. Berarti nurute ora pati tenanan. Nek nurut level atas, jangankan mendengar azan. Baru mendengar kumandang tarhim saja wis geragapan. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Masjid mriki lek tarhim lak enak ngoten to nggih. Percaya wong kaset tok. Mesti enak kaset. Assalatu wassalamu alaik. Ra tak teruske, kuwatir Gus Sofa tersinggung. Kalah enak soalnya. Ngentekke pasarane ndekne. Lagi krungu kuwi wis ya Allah. Ati niku rasane Masya Allah. Damai syahdu, dekat sekali panggilan Allah. Apa meneh nang wis krungu azan. Allahu akbar. Allahu akbar. Gak enak ya gak laris omonganmu. Sing marake laris mergo enake iku kok ya. Atiku rasane alhamdulillah wis azan. Dijak kabeh bojone anakane ayo nyang masjid, ayo nyang masjid jamaah, ayo nyang masjid jamaah. Berangkat nyang masjid itu semangat membara, kalungan saja toh berangkat itu semangat. Kaya jenengan marani berkat gede niku lho, Pak. Sawang banget. Nek ora pati nurut ya krungu azan iki. Allahu akbar. Gak jawab malah nesu. Wah wah wah. Azan meneh. Wis nang ayo, nang ayo. Ora nang masjid sungkan karo tangga. Seneng ayo. Iki piye kok azan azan iki. Mangkat iki klewes, klewes. Nang masjid iki ana semangat babar pisan. Ditekaki tangga, arep nyanti kan. Jet. Ora semangat blas. Lho tekan masjid iki mesti beda gayane. Lho sing nurute level atas. Krungu qomat iki langsung cari soft depan. Mencari afdolnya. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alash salati, hayya 'alal falah. Qad qamatish salatu, qad qamatish salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Masjid mulai komat yang ngono mbel komat masjid pun ya la ilaha illallah sanna muhammad rasulullah ya salat ya lan salat ya ila nurut level atas cari soft awal mangkon ngarep semangat sikap sempurna khudu khusyuk tumaknina pandangan ke tempat sujud mengikuti komando imam. Mate imam wis istawu istawu shufufakum masuddul khalal sawu shufufakum fa inna tasfiyatash shaffi min tamamish shalah. Allahu akbar. Dene ya semangat. Allahu akbar. K kabiru walhamdulillahi kathiru wa subhanallahi bukrata wa asyik nah, saya ngerapa tak nurut mung yang wah akbar nah, nah, nah. Sama nanti sampai goyang dong berarti nah akbar amine wae ora padha kok sing nurute temenanan yo nadane padha karo imame kok ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin nurute tenanan sing rapati nurut yo amin apa meneh nek wis rukuk jan ketara banget sing nurute level atas Allahu akbar Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sami'a Allahu liman hamidah. Sing rapati nurut ya. Allah. Ya ya bendina kok ngene ya. Wong kok bendina dikongkon entul-entul jendhe-jendhe duli-guli gendut-gendut. Entul-entul jendhe-jendhe duli-guli gendut-gendut tangi men. Ya ngono meneh. Entul-entul jendhe-jendhe duli-guli gendut-gendut ngene. Gusti Allah ora duwe acara liyane. Jan wong ra genah. Beda. Lah iki wis sak jam setengah kok ora entuk wis iki karepe piye wong-wong. Luwi nek nurut temenanan kuwi padha karo sampean manut nyang dokter, nurut nyang dokter, lara periksa nyang dokter, nurut diapak-apake karo dokter nurut, ngene apa nggih? Dielek-elek karo dokter manut, ngene apa nggih? Kok ora patek nggih ngono to modele? Apa salah omonganku? Teruske mboten? Podho karo jenengan nyang dokter nih lho, lak manut diapa-apake, diewek-ewek ya nurut. Diparingi obat model apa wae ya gelem nurut. Ora kok milih dhewe. Apa ana wong periksa nang dokter kok obatnya milih dhewe. Pak dokter, kula nedhi obat sing niku lho Pak dokter. Sing rupane kuning-kuning abang niku lho, kerlip-kerlip niku kok apik. Ora ana obat ya manut pilihane dokter, kon milih dhewe malah ora gelem kok. Rampung diperiksa ditekoki ibu butuh obat napa mboten nggih Pak dokter pengen waras kula butuh obatnya iki obat sak pirang-pirang milio dhewe ora gelem malah seneng pilihane banteri seneng pilihane manut pilihane njaluk dipilihke ndah niyo kula sampeyan nyang Gusti Allah iso kaya ngono manut pilihane Allah nyuwun dipilihke Allah bener ngono wong urip mentung waru kidul ora milih dhewe kok Ya Allah Gusti, kula nyuwun duit sing akeh. Ya Allah, kula nyuwun tanah sing amba. Kula njaluk dadi wong sugih ya Allah. Kula nyuwun mantu sing kaya Anwar Zahid. Anakmu level pora kok. Kuwi jenenge rak milih dhewe to. Hoi. Kuwi rak milih dhewe, padha karo wong mara nyang dokter, obate njaluk dhewe. Pak dokter, nyuwun obat sing niku Pak dokter kula. Dong pora. Woi, ana wong lara mara dokter, obate kok milih-milih dhewe. Pak dokter kula nedhi obat sing niki, niki kalih niki. Niku wong waras apa ngedan? Waras apa edan? Nah, berarti wong Dungwaru Kidul ki oke sing waras apa oke sing edan? Astagfirullahalazim. Paham nggih? Tak tekoki meneh. Bokong dicuplis jarum. Sakit napa mboten? Sakit mboten? Sampeyan enak-enak lungguh. Moro-moro teko mburi ana wong nyubles bokong sampean nganggo jarum. Cetus. Hebar nyubles mblayu wong. Nesu mboten sampean? Ya godhak wong sak keneke kok kenek candak cek jotosi kok. Metot-metot larane ra karuan. Tapi kenek apa lek sing nyubles bokongmu kuwi dokter kowe kok manut? Padahal dicubles bokongmu nganggo jarum ambek dokter, kuwi ya lara, ya metot-metot. Tapi kowe kok ora nesu. Kowe kok manut? Kowe kok mapan? Nganti bokongmu mbok centing-centingke. Ben penak cublesane. Wis kadung nyenting ora dicubles e gelo. Padahal rak padha lorone to kuwi. Mergo kowe nurut nyang Allah, mantep nyang Gusti. Jadi sampean nek wis iso ngono, uripmu iki dicubles Gusti Allah nganggo gagal panen. Ya metot-metot wong gagal panen wis bondo ora karo-karuan, tapi tetap seneng. Dicubles uripmu, dagang rugi. Ya metot-metot lara, tapi tetap seneng. Bu. Ibu. Dicek dicetot niku sakit napa mboten? Banteri dicetot niku sakit napa mboten? Tapi nek seneng karo sing nyetot pepetke nyah cetoten meneh. Paham mboten? Mas, sampean misalnya pas lari pagi, apa jalan pagi-pagi isuk-isuk mlaku. Moro-moro celana sampean dipelorot wong. Srewet. Sampai taboi beduk iki ketok. Nesu mboten sampean? Ya ora gede-gede tabuh bas lah. Nesu mboten sampean? Halo. Enak-enak mlaku lho celana dipelorot wong. Sret. Mesti nesu sampean. Tapi kena apa nek sing melorot celanamu dokter kowe kok mangkel ora mangkel. Kowe kok meneng ae malah ngrewangi melorot. Sampai kadang-kadang kekamban. Dokternya ngomong hop hop hop. Aja ombo-ombo. Wong butuhe mung sithik kok ambane leh melorot. Ya Allah. Subhanallah. Alangkah indahnya. Alangkah indahnya. Mama nek krungu darane wedi aku. Alangkah indahnya kalau hubungan kita kepada Allah koyok ngono kuwi. Kowe meng trimo arep koyo sampeyan nyang dokter lho. Meng trimo arep diplorote gelem ngantri kok. Gek ngentenine suwe. Sejam, kadang rong jam leh ngantri. Ngantri rong jam e meng arep diplorot karo dicubles bokongmu. Lho wis ngantri suwe rampung diplorot dicubles jus ngono kuwi sik takono. Telas pinten? Niki ra kualek to mestine. Mestine sing takon telas pinten iki sing diploro, sing mloro kok. Sing nyubles iki ya arep nguyuh iki mesti iki. Mestine. Halo. Mestine sing takon telas pinten iki kok sing mloro to, sing nyubles jos kuwi. Lha iki diploro dicubles sik telas pinten. Gek rampungi ngomong matur suwun. Ya Allah. Muga-muga kula sampean iso duwe tingkat kenurutan kados ngoten niku amin Allahumma amin Allahumma amin. Yang Kanjeng Nabi nurute ngono. Wong nek wis nurut seneng, mantep, yakin, ora mikir enak apa ora enak. Ora enak kaya ngopo yen diperintah mangkat. Enak kaya ngopo yen dicegah mandek. Muga-muga sing kula aturaken wonten manfaatipun wis sak jam setengah. Kurang ngundang wae meneh. Umumnya wong ceramah niku nggih sak jam Bu. Niku kadang-kadang mek 45 menit, 50 menit, 3 tahun. Pengen cepet ora usah ngundang aku. Ngundang ngomodenmu dhewe. Ora usah ngantri. Nggih, saiki mbok undang sesuk tekan ngomahmu digawake lawon. Engko. Kok ya sampun. Saking kula cekap, mangke doae ten akhir mawon. Saestu kanca-kanca panitia, kula sakjane pengin nderekaken hormat Maulid ngantos rampung, tapi karena tasih wonten jadwal meleh, mboten ngirangi raos hormat, kula nyuwun pamit rumiyin, sedaya lepat, sedaya khilaf, kula Anwar Zahid ingkang budo, ingkang do'if dengan segala keterbatasan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.